Ya, dan dia merasa suka dengan belajar, intrinsic motivation. Dan menurut banyak penelitian dalam psikologi, katanya orang-orang yang memiliki motivasi intrinsik itu ternyata lebih memungkinkan untuk sukses daripada mereka yang memiliki motivasi ekstrinsik. Indikator yang tampak ke permukaan sama, yaitu dia bersemangat di dalam belajar, cuma dorongannya yang berbeda. Yang satu karena memang mencintai belajar, yang satu karena ingin mendapatkan sesuatu selain dari belajar itu sendiri. Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana perspektif Islam tentang semangat, tentang dorongan, dan tentang motivasi di dalam bekerja? Hadirin yang berbahagia, kita harus kembali kepada kita sebagai seorang Muslim. Kita sudah berikrar, kita sudah bersyahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Bahkan syahadat ini pernah diucapkan ketika kita berada di alam ruh. Hadirin boleh buka surat Al-A'raf ayat 172. Di situ Allah berfirman, wa iz akhadha rabbuka min bani Adam, dan seterusnya. Yang kalau diterjemahkan kurang lebih artinya begini. Dan ingatlah ketika kami, kata Allah, mengeluarkan bani Adam, artinya anak cucu Adam, dari sulbi mereka. Kemudian Allah bersaksi seraya mengatakan, bukankah aku ini adalah Tuhanmu? Kemudian anak cucu Adam mengatakan, benar, engkau adalah Tuhanku. Kami bersaksi. Kemudian Allah mengatakan, demikian hal ini aku lakukan supaya jangan sampai kelak di hari akhirat kamu mengatakan bahwa kami tidak tahu menahu persoalan ini. Jadi hadirin yang berbahagia, sesungguhnya sebelum kita bersyahadat di dunia ini, kita telah bersaksi tentang Allah sebagai Tuhan di alam ruh. Tentu saja ini sulit dipahami, karena termasuk persoalan gaib. Kita tidak menyadari persoalan ini. Tetapi bukankah kita juga pernah hidup selama di alam rahim? Tetapi kita tidak pernah menyadari hidup kita selama di alam rahim 9 bulan. Tetapi kita yakin bahwa kita pernah mengalami masa rahim itu. Karena orang tua kita menginformasikan kepada kita bahwa dulu Anda dalam kandunganku. Tetapi kita tidak pernah menyadari. Kalau saja orang tua tidak pernah mengabarkan kepada kita bahwa kita pernah di alam rahim, tentu kita juga ragu terhadap alam rahim itu. Jika ada alam ruh sebelum alam rahim, dan itu tidak disadari, dan Allah mengabarkan bahwa pernah ada alam ruh, kemudian kalian bersyahadat, kenapa tidak? Apalagi Allah yang menginformasikan bahwa pernah ada alam ruh dan kemudian kita bersyahadat di situ. Yang kedua, hadirin boleh buka surat Ali Imran ayat 18. Di situ Allah sendiri bersaksi. Allah berfirman, Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa al azizul hakim. Al-Imran ayat 18. Syahidallahu la ilaha illa huwa. Allah sendiri bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Yang menegakkan keadilan. Wal malaikatu wa ulul ilmi qa'imam. Dan demikian juga para malaikat bersaksi. Dan juga orang-orang berilmu. Jadi Allah menegaskan di sini bahwa Allah sendiri bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua kata Allah, para malaikat juga bersaksi hal yang sama. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan Allah juga katakan, orang-orang berilmu di antara kalian juga bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Orang-orang berilmu di antara kita. Orang-orang berilmu itu adalah orang-orang yang selalu menggunakan akalnya untuk memikirkan tentang Tuhan, tentang hakikat kehidupan, dari mana kita berasal, untuk apa kita hidup, dan kemana kita akan hidup setelah nanti kita mati. Itu yang kemudian menyebabkan dia berpikir terus sampai akhirnya dia menjadi sosok yang taat, tunduk, patuh, berserah kepada Allah. Orang-orang berilmu, dialah yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini ikrar kita. Hadirin, boleh juga dan dibuka di surat Al-An'am. Di situ Allah berfirman, Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya hidupku, inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan hidupku. Wa nusuki itu sebenarnya bisa diartikan ibadah, tapi bisa juga diartikan sebagai tata cara di dalam hidup, way of life. Wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tidak ada sekutu baginya. Dan itulah yang diceritakan oleh Allah kepada kita. Wa ana awwalul muslimin. Dan kami termasuk orang-orang yang pertama sekali berserah diri kepada Allah. Artinya kalimat ini diucapkan oleh Nabi untuk disampaikan kepada umatnya. Kita sudah berikrar. Salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah. Kita juga berikrar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Dibaca setiap kali sholat. Belum lagi kita selalu bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Dibaca setiap tasahud pada waktu kita sholat. Jadi sesungguhnya kita telah berikrar, kita telah bertauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ini apa maknanya? Maknanya adalah bahwa setiap aktivitas yang kita lakukan dalam hidup ini harus diorientasikan untuk dan karena Allah. Persoalan motivasi. Saya ingin menegaskan, jika para psikologi mengatakan kalau orang beraktivitas itu boleh jadi karena dua alasan. Pertama, kesukaan dia terhadap aktivitas itu. Yang kedua, ada pamrih lain selain aktivitas itu yang disebut dengan intrinsic dan extrinsic motivation. Maka dalam perspektif Islam, bukan itu dua-duanya. Dalam Islam, kita beraktivitas karena Allah. Kita beraktivitas untuk Allah. Kita beraktivitas tujuannya kepada Allah. Inilah yang kita maksud dengan ikhlas. Jadi dalam teori psikologi, tidak muncul terminologi ikhlas. Saya pernah menyampaikan ini dan pernah berdiskusi dengan para mahasiswa di pasca sarjana. Ketika saya sampaikan intrinsic motivation, extrinsic motivation, memang ada mahasiswa yang bertanya, lantas apa artinya ikhlas dan di mana kedudukan ikhlas dalam dua teori itu? Saya bilang tidak masuk ke dalam dua-duanya. Kita perlu menciptakan teori baru di mana motif orang untuk bekerja adalah ikhlas. Dan ini berbeda karena ikhlas adalah orientasinya kepada Allah. Apa itu ikhlas? Di dalam Al-Quran, Allah berulang-ulang mengatakan, Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Dan tidaklah aku perintahkan kamu, melainkan supaya kamu beribadah, supaya kamu mengabdi, supaya kamu beraktivitas dengan memurnikan ibadahmu itu semata-mata karenaku, kata Allah. Ini artinya perintah bahwa kita harus ikhlas di dalam beribadah. Kadang-kadang kata ikhlas ini sering sedikit diselewengkan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada seorang pedagang kaki lima, tiba-tiba didatangi oleh seorang preman, dipaksa untuk menyerahkan uang, dia memberikan juga uang itu. Ketika ditanya, apakah kamu beri dia uang? Iya, diberi. Tapi saya tidak ikhlas memberikannya. Ikhlas itu pengertiannya adalah tidak dengan kerelaan hati. Gitu. Dengan terpaksa saya memberikan, Jadi ikhlas dimaknai sebagai kerelaan hati di dalam menyerahkan atau melakukan sesuatu. Tetapi kalau kita sedang capek, gitu kan, kemudian kita malas untuk melakukan sholat, sehingga terpaksa ini sholat juga, ikhlas tidak? Tetap ikhlas. Walaupun dalam keadaan terpaksa, tetapi tetap dalam hatinya bahwa sholat saya ini semata-mata hanya untuk Allah. Walaupun dalam keadaan terpaksa. Tidak ada orang yang memaksa dia untuk sholat dalam kesendirian di rumah. Tapi ada semacam keterpaksaan, sholat juga. Tetap ikhlas, karena tetap tujuannya diorientasikan sholat itu untuk Allah. Jadi ada sedikit perbedaan mana ikhlas yang sering ada di masyarakat dengan ikhlas dalam terminologi agama. Lawan ikhlas itu kurang lebih riya. Riya berarti beramal, bertindak, bukan orientasinya kepada Allah, tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Itu yang Allah kemudian peringatkan dalam Al-Quran, Ya ayyuhallazina amanu la tubtiru shadaqatikum bil mani wa adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas, katanya. Hei orang-orang yang beriman, jangan engkau gugurkan pahala sedekahmu gitu. Dengan cara kamu menyebut-nyebut infak yang kamu berikan itu atau dengan menyakiti orang yang kamu beri itu melalui perkataan seperti orang yang riya terhadap manusia. Artinya infaknya itu memang bukan karena Allah, tetapi ingin dilihat oleh orang lain. Saya mengatakan ini penting, persoalan motivasi ini. Karena niat ini sesuatu yang sederhana, tetapi menentukan apakah amal kita ini kemudian bernilai di hadapan Allah atau tidak. Itu kan sedikit sekali. Simpel sekali, itu persoalan niat. Itu sebabnya kan kemudian Nabi mengingatkan innamal a'mal binniat, sesungguhnya amal itu tergantung niat. Artinya kan persoalan motivasi. Kalau dia melakukan aktivitas karena Allah, maka akan mendapatkan nilai di hadapan Allah. Kalau tidak, tidak akan mendapatkan nilai di hadapan Allah, tetapi dia akan mendapatkan di dunia sesuai dengan apa yang dia niatkannya. Tetap Allah tidak memungkiri itu. Jika orang bekerja keras dengan baik, profesional, dia tetap akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Tetapi dia tidak akan mendapatkan apa-apa di hadapan Allah, karena niatnya memang bukan untuk Allah. Semata-mata untuk bekerja profesional. Ini penting. Sehingga dalam manajemen, menurut saya penting ditambahkan persoalan ikhlas. Jadi orang bekerja profesional, tetapi tujuannya adalah karena Allah. Jadi, hadirin yang berbahagia, ketika kita akan berangkat ke tempat kerja, keluar dari rumah, tolong munculkan dalam hati kita, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku kerjakan ini, aku berangkat ke kantor ini, semata-mata karenamu. Aku akan melakukan aktivitas untuk mencari karuniamu di bumi ini, sebagai bekal untuk hidupku, supaya aku bisa beribadah kepadamu. Maka, ini akan tercatat sebagai ibadah. Jika untuk sholat, jika sholat itu adalah ibadah, dan untuk sholat itu kita membutuhkan pakaian untuk menutup aurat, maka mencari uang untuk mendapatkan baju supaya bisa menutup aurat di dalam sholat, berarti itu merupakan satu rangkaian menjadi ibadah. Jika untuk sholat orang harus berwudu, dan untuk berwudu membutuhkan air, dan untuk mendapatkan air, orang harus mencari air dengan menggunakan uang, maka mencari uang untuk keperluan itu menjadi satu rangkaian ibadah. Itu sebabnya ibadah itu punya pengertian yang luas. Dan titik persoalannya justru pada niat. Artinya motivasi. Apapun aktivitas keduniaan, jika kita orientasikan ini untuk rangkaian ibadah kepada Allah, maka akan tetap seperti itu. Tetapi ibadah ritual yang langsung berhubungan kepada Allah, termasuk sholat, zakat, dan puasa, kalau niatnya salah, tentu saja itu yang benar-benar beribadah pun bisa berubah, bukan menjadi ibadah, karena masuk dalam posisi riya. Inilah pentingnya persoalan motivasi. Dan ketika kita bicara motivasi, maka hal yang harus kita pegang adalah ikhlas. aktivitas yang kita lakukan semata-mata diorientasikan, ditujukan dan karena Allah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Hadirin yang berbahagia, ada dua hal lagi yang ingin saya sampaikan. Pertama, indikator atau petunjuk bahwa orang itu ikhlas karena Allah adalah dia mengucapkan bismillah ketika akan melakukan satu aktivitas. Karena dengan bismillah itu artinya, ya Allah, aku lakukan ini karenamu. Dengan demikian, maka bismillah itu bisa diartikan sebagai atas nama Allah, gitu kan, dan untuk Allah. Berat. Kalau kita mengatakan atas nama Allah, berarti aktivitas yang kita lakukan itu betul-betul harus sesuai dengan keinginan dan petunjuk Allah. Saya sering membuat ilustrasi, jika di antara kita pernah pergi ke luar negeri, dan di luar negeri kemudian bertemu dengan pejabat di negara sana, kemudian kita mengatakan kepada mereka bahwa kedatangan kami di negeri ini atas nama negara kami. Kan lain. Berarti saya harus bertindak sesuai dengan ketentuan, keinginan negara kami. Tidak bisa sembarangan saya bertindak. Sama. Ketika kita akan melakukan sesuatu, kita mengatakan bismillahirrahmanirrahim, artinya saya melakukan ini atas nama Allah. Dan ditujukan untuk Allah. Berarti bismillah ini punya makna yang luar biasa. Cuma kadang-kadang orang tidak menyadari ketika mengatakan ini. Jadi bismillah kemudian akhirnya menjadi semacam ucapan yang terlintas begitu saja tanpa makna. Padahal kalau dimaknai, merasa ke dalam hati, disadari bahwa aku lakukan ini atas nama Allah. Dan ini untuk Allah, berat. Jadi tidak mungkin kemudian orang menandatangani kontrak yang dia tahu bahwa dalam kontrak itu banyak persoalan yang melanggar hukum-hukum Allah, kemudian dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Karena bismillah itu artinya atas nama Allah dan dilakukan karena Allah, maka aktivitas yang dilakukan tentu saja harus yang baik-baik sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Ini penting. Jadi pelajaran yang paling penting menurut saya pada hari ini adalah bagaimana mulai hari ini kita coba memaknai ucapan bismillah yang kita ucapkan ketika kita ingin melakukan sebuah aktivitas. Jika selama ini hanya terlintas begitu saja tanpa makna, coba sekarang mulai renungkan, ya Allah, aku lakukan ini karenamu dan atas namamu. Demikian pentingnya atas nama Allah itu, dan karena Allah itu, maka ayam, daging ayam, yang hukum asalnya adalah halal, tetapi jika disembelih bukan atas nama Allah, maka menjadi haram hukumnya. Hurimat alaikumul maitata waddamu walahmal khinzir wama uhilla lighairillah, dan aku haramkan kepadamu bangkai, darah, daging babi, dan sesuatu yang disembelih tanpa menyebut nama Allah. Jadi kan ini persoalan yang rumus, ya. Bismillah itu sebabnya Nabi melalui hadis sahihnya mengatakan bahwa mulailah aktivitas yang baik itu dengan bismillahirrahmanirrahim atau dengan bismillah. Termasuk doa untuk makan itu kalau kita lihat hadis-hadis yang sahih itu cuma bismillah. Ini tolong diperiksa. Hadis tentang doa sebelum makan itu yang saya temui yang sahih itu hanya bismillah dengan nama Allah. Kalau kita lupa membaca bismillah ketika akan mulai makan, maka ketika makan sedang berjalan, kita boleh membaca bismillah awaluhu wa akhiruhu. Jadi tidak bismillahirrahmanirrahim, tapi hadis itu mengatakan bismillah awaluhu wa akhiruh. Dengan nama Allah di awalnya dan di akhirnya. Ketika kita lupa membaca bismillah sebelum kita makan. Inilah makna bismillah, kaitannya dengan ikhlas dan kaitannya dengan motivasi di dalam bekerja. Dan hadirin yang berbahagia, jika kita melakukan aktivitas ikhlas karena Allah, maka kita lihat orang ini hidupnya tenang, tentram, rileks, tidak ada ketegangan, tidak ada kecemasan, tidak ada pamri. Rileks, tenang, tentram. Saya pernah menemukan kasus begini. Ketika saya sedang berinteraksi dengan guru-guru, ada satu guru yang komplain dengan saya dalam satu pelatihan. Saya katanya sudah mengajar dengan baik, datang tepat waktu, membuat persiapan mengajar, semua kewajiban sebagai guru saya lakukan. Tetapi saya mendapati penilaian DP3 punya saya yang dilakukan oleh kepala sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Artinya dia marah. Dia merasa bekerja dengan baik, tetapi penilaian dari kepala sekolah jelek menurut pandangan dia. Dia komplain. Kemudian saya balik bertanya, Pak, jadi kalau begitu, selama ini Bapak mengerjakan tugas dengan baik, mengajar dengan baik, datang tepat waktu, itu untuk apa? Apakah untuk mendapatkan penilaian itu, Pak, dari kepala sekolah? Jadi dia mulai tertengah. Mungkin berpikir juga ya. Sebab saya bilang, Pak, terlalu kecil. Kalau Bapak bekerja dengan baik, hanya semata-mata karena ingin mendapatkan penilaian dari kepala sekolah. Apa arti penilaian itu yang selembar itu? Itu tidak bermakna apa-apa. Akan lebih baik bekerja itu orientasinya karena Allah. Jadi enggak, ketika Bapak mendapati penilaian kepala sekolah itu baik, akan mengatakan Alhamdulillah. Ketika mendapati penilaian kepala sekolah buruk, dia pun tidak masalah. Karena saya bekerja baik, bukan sangat ingin mendapatkan penilaian dari kepala sekolah. Tapi ini adalah tuntutan sebagai pengabdianku kepada Allah. Ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk bekerja baik dan profesional. Ini adalah pengabdianku kepadamu. Tidak ada pamrih nilai. Itu yang saya maksud. Ketika orang sudah mencapai kepada derajat ini, maka hidupnya kemudian tenang, tentram. Nah, barangkali dalam perspektif psikologis, ini yang disebut sebagai spiritual intelligence. Kecerdasan spiritual. Hadirin yang berbahagia, mari kita akhiri khutbah kita yang hari ini dengan memanjatkan doa kepada Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdani wa afini amma huwa yutafi majidah. Ya Rabbana, selakal hamdu kama yang berkirin jahari wa sikal baringi wa adim sultani. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Ya Allah, kepadamu kami beribadah. Kepadamu ya Allah, kami berdoa. Dan kepadamu ya Allah, kami akan kembali. Ya Allah, tolonglah kami yang hadir di tempat ini dan saudara-saudara kami yang lain untuk menjadi hamba-hambamu yang bertakwa dengan takwa yang sungguh-sungguh ya Allah. Jika telah sampai waktunya maut menjemputku, maka wafatkan aku ya Allah dalam keadaan Islam. Wafatkan aku ya Allah sebagai syahid. Wafatkan aku ya Allah dalam akhir yang baik. Ya Allah ya Tuhanku, ampuni segala dosa, kesalahan, kelalaian dan kedzaliman kami. Juga ampuni dosa dan kesalahan ibu dan bapa kami, serta saudara-saudara kami yang Islam dan yang beriman. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan, wa ita'i dzil qurba wal yatama wa al fahsya'i wal munkari wal baghyi. يعيدكم لعلكم تذكرون وذكر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.